Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جماعة kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala bentuk pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat-nikmat yang zahir, yang tampak, ataupun nikmat-nikmat yang batin, iman dan takwa yang ada pada hati-hati kita, begitu pula nikmat, kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita telah berada pada tanggal 25 Syaban di tahun 1440 Hijriah, yang artinya alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia. Kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadhan insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan amalan ibadah dan amalan-amalan salih di bulan suci tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bekal seorang muslim untuk menghadapi bulan Ramadhan adalah bekal ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Segala apa yang kalian lakukan maka berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Seorang yang berislam, dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, dia membutuhkan yang namanya bekal, yaitu bekal ketakwaan. Begitu pula dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah, seorang hamba juga membutuhkan yang namanya takwa, di mana itu menjadi bekal terbaiknya untuk mensukseskan amalan yang akan dia lakukan, memberhasilkan amalan soleh yang akan dia laksanakan, ketakwaan. Dan tentunya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita pelajari, yang namanya takwa itu adalah an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah. Kamu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga di atas cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berpuasa dia membutuhkan bekal takwa, berarti dia harus menjalankan amalan puasanya sesuai dengan cahaya ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam ayat-ayat. Dan begitulah, dan begitu pula Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Sebagai seorang muslim yang akan melaksanakan amalan yang agung ini, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, dia memerlukan ilmu, dia memerlukan pengetahuan agar tatkala dia melaksanakannya tepat, agar dia tatkala melaksanakannya menepati as-sadad, dia tidak salah, dia tidak keliru, dia tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, dia tetap lurus di dalam amalannya tersebut. Dia tetap lurus dalam puasanya tersebut. Kita membutuhkan ilmu atau cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan tentang fikih puasa dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, membahas tentang fikih puasa tentunya terlalu luas dan tidak cukup waktu untuk kita jabarkan secara keseluruhan dalam waktu kurang lebih 40 menit. Sehingga itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Walhamdulillah media yang kita punya sekarang ini telah mendukung banyak kebaikan apabila kita menginginkannya. Kajian-kajian tentang fikih puasa telah banyak dijabarkan oleh para asatidzah, para ustadz-ustadz di majelis-majelis mereka, dan terekam serta disebarluaskan di media-media yang sekarang ada di genggaman kita. Begitu pula buku-buku para ulama yang telah diterjemahkan oleh para asatidzah yang terpercaya juga telah dicetak dan disebarluaskan. Dan kita apabila ingin memahami fikih puasa dengan porsi yang mencukupi, maka manfaatkanlah media-media tersebut. Kaset-kaset yang membahas tentang puasa, mari kembali kita dengarkan. Yang sudah tahu, barangkali itu bisa menjadi bahan murojaah. Yang telah lupa, barangkali bisa kembali teringat dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Yang telah memiliki buku membahas seputar tentang puasa, mari kembali diulas lagi, mari kembali dibaca lagi, supaya yang telah kita lupa kita kembali ingat, dan yang sudah ingat kita menjadi semakin ingat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada pembahasan malam hari ini insyaallah yang akan ana sampaikan adalah seputar tentang kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi tatkala seseorang hendak dan sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang namanya kesalahan tentunya harus kita benahi. Tatkala kita mengetahui sesuatu ini salah, maka harus segera kita tinggalkan. Tidak ada alasan bagi siapapun tatkala dia mengetahui kebenaran dengan dalilnya, dia mengetahui kebenaran dengan buktinya, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengikutinya. Bagi yang terjatuh ke dalam kesalahan tatkala telah mendengarkan apa yang sebenarnya salah dari dirinya, dengan bukti dan dalil, juga tidak ada alasan untuk dia tidak meninggalkan kesalahan yang dia lakukan. Dan tentunya kita pahami, kaum muslimin, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mungkin dikarenakan kejahilan yang ada pada mereka atau kekurangan asupan ilmu yang ada pada mereka, sehingga mereka kerap melakukan kesalahan-kesalahan di dalam amalan yang mulia ini, yaitu amalan puasa di bulan Ramadan. Dan semoga yang akan kami sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita semua, apabila sebelumnya melakukan hal ini, untuk kita tinggalkan. Dan apabila kita melihat saudara-saudara kita masih melakukan hal ini, mari kita ingatkan mereka untuk tidak melakukannya kembali. Dikarenakan itu sebuah kesalahan yang dapat menciderai pahala puasa, bahkan dapat menciderai keimanan seseorang dengan efek yang amat sangat besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk meringkas waktu, akan ana bacakan beberapa kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi di sebelum dan tatkala bulan Ramadan. Yang pertama adalah sebagian manusia di akhir-akhir bulan Syaban, tatkala hendak mereka masuk di bulan Ramadan, ada yang masih melaksanakan ziarah kubur. Dan mereka tidaklah melakukan ziarah kubur kecuali pada waktu tersebut. Setiap kali mereka akan mau masuk Ramadan, mereka rutin melaksanakan ziarah kubur. Bahkan ada yang rela untuk menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya untuk safar ke kuburan-kuburan tertentu, mengarah ke sana dan berdiam diri di sana setiap sebelum Ramadan. Apakah hal ini perkara yang ditetapkan oleh syariat akan kebenarannya, atau hal ini adalah perkara yang menjadi kesalahan yang harus kita tinggalkan? Jawabannya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah kesalahan yang harus kita tinggalkan. Ziarah kubur secara umum adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Dahulu di awal-awal Islam sempat dilarang. Kemudian Rasulullah SAW setelah melihat keimanan para sahabatnya telah kokoh, maka beliau pun mengizinkan untuk para sahabat-sahabatnya melaksanakan ibadah ziarah kubur. Dan juga syariat ini tentunya berlaku untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Dahulu aku melarang kalian dari perbuatan ziarah kubur. Dan sekarang maka ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Dari hadis ini, ikhwan, kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya ziarah kuburlah perkara yang disyariatkan. Dan fungsinya bukan untuk meminta kepada penghuni kuburan. Bukan untuk meminta kelancaran kepada penghuni kuburan. Melaksanakan ziarah kubur murni tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada bagaimana akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini tujuannya. Dengan ziarah kubur kita dapat mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian, diharapkan darinya kita semakin semangat di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, dan semakin semangat untuk menjauhi amalan-amalan yang jelek. Begitu pula tujuan daripada ziarah kubur adalah kita mendoakan orang yang kita ziarahi, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau berziarah kubur, beliau mengucapkan dan mengajarkan kepada para sahabatnya sebuah ucapan, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun nas'alullaha li walakum al-afiyah. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni alam barzakh dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku meminta untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Tujuan yang kedua pada ziarah kubur adalah mendoakan para penghuni kubur dengan kebaikan. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah ziarah kubur ini memiliki waktu yang khusus? Contohnya, ziarah kubur di hari Jumat akan menjadi ziarah yang lebih afdol dibandingkan ziarah di hari-hari yang lain. Atau, berziarah di sebelum Ramadan akan lebih afdol dibandingkan berziarah di hari-hari yang lain. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia sebelum sekarang, beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan ucapannya, al-qubur tusannu ziyaratuha wa laisa laha haddun mahdud la fi laili wa la fi nahar. Kuburan itu disunahkan untuk diziarahi dan tidak ada batasan tertentu untuk kita ziarahi, baik di malam hari atau di siang hari. Nabi SAW pernah berziarah kubur di malam hari, beliau juga pernah berziarah kubur di siang hari, dan tidak ada waktu khusus yang disyariatkan untuk menziarahinya. Kapan seorang dimudahkan untuk ziarah kubur maka laksanakanlah, tidak menunggu hari Jumat, tidak menunggu sebelum Ramadan atau waktu-waktu yang lain, apalagi dia sambil meyakini ziarah dia pada waktu tertentu lebih afdal dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Ini sebuah kebid'ahan. Sehingga ziarah kubur yang tadinya syar'i bisa menjadi bid'i, bisa menjadi bid'ah. Kenapa? Karena dilaksanakan di waktu yang khusus dan dia rutin melaksanakannya serta ada keyakinan bahwasanya melakukan ziarah kubur di hari tertentu lebih afdal dibandingkan hari-hari yang lain. Ini sebuah kesalahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu yang pertama, mengkhususkan ziarah kubur di akhir-akhir Syaban sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan yang terjadi di sebelum Ramadan adalah ta'yinu awwali Ramadan bil i'timadi 'alal hisabi fahas. Menentukan awal Ramadan hanya bersandarkan dengan hisab, tidak bersandarkan dengan ru'yah. Hisab artinya adalah menghitung tanggal. Ru'yah artinya adalah melihat hilal yang dengannya sebagai tanda masuknya bulan yang baru. Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita untuk menentukan awal Ramadan itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan metode ru'yah. Apabila ru'yah tidak bisa dilakukan, maka dengan metode hisab. Sehingga terlebih dahulu yang dilakukan ru'yah, bukan hisab dulu. Ru'yah dulu. Apabila tidak bisa ru'yah, baru hisab. Apa dalilnya? Rasulullah SAW menyatakan, إِذَا رَأَيْتُمُهُ فَسُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُهُ فَأَفْتِرُوا. Apabila kalian melihatnya, kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Berarti menentukan hari awal puasa adalah dengan ru'yah, melihat hilal. Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Ini. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan metode yang kedua, wa in humma 'alaikum faqdurulah. Dan apabila hilal itu terhalangi dari kalian, tidak terlihat karena cuaca mendung contohnya, maka hitunglah. Yaitu melakukan metode hisab dengan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Rasulullah SAW terlebih dahulu beliau menjelaskan bahwa yang dilakukan adalah metode ru'yah, kemudian baru metode hisab. Dan konsekuensinya kalau kita melakukan perkara ini, di hari sekarang kita belum bisa mengetahui kapan terjadinya awal Ramadan, awal puasa ini belum bisa kita tentukan di hari ini. Kapan menentukannya? Nanti. Apabila kita telah melihat hilal. Apabila kita telah melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal, maka baru menggenapkan Syaban menjadi 30 hari. Dan di sini barakallahu fikum, alhamdulillah kita di negara Indonesia ada lembaga yang memang bekerja di dalam menentukan awal Ramadan dengan metode ru'yah. Walhamdulillah. Melalui bapak-bapak di Kementerian Agama, setiap kali datang jadwal ru'yah, mereka senantiasa menempatkan beberapa orang di titik-titik yang mereka duga di sana akan terlihat hilal. Kemudian di sana dilakukan sidang isbat, sehingga diumumkanlah hasilnya untuk kaum muslimin. Dan ini perkara yang kita yakini, perkara yang benar. Tidak kita beriktimad bersandar dengan hisab, tapi kita menentukan apa? Menunggu ru'yah hilal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tentunya dengan hadis tersebut kita meyakini yang sudah tahu awal Ramadan sekarang dan sudah tahu kapan tanggal puasanya, dia menyelisih tanggal puasanya dan tanggal dia lebaran, ini dia menyelisihi hadis. Terlebih lagi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, menyaksikan dengan matanya, ya, menyaksikan bulan yang baru yakni dengan hilal, falyasumhu, maka berpuasalah kalian pada bulan tersebut. Kita menggunakan metode ru'yah, bukan menggunakan metode hisab, kecuali apabila ru'yah tidak bisa dilaksanakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bermudah-mudahannya sebagian saudara kita untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini sebuah kesalahan yang amat sangat fatal. Apabila seseorang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, meyakini akan kebolehannya, meyakini kebolehan tidak puasa, maka para ulama menjelaskan ini orang kafir. Kalau dia enggak puasa dan dia meyakini enggak apa-apa enggak puasa, dia kafir. Tapi jika seseorang meninggalkan puasa dan dia masih meyakini akan kewajiban puasa pada dirinya, dia tidak kafir, akan tapi dia berada pada bahaya yang amat sangat mengerikan. Karena dia telah meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang Islam itu dibangun di atasnya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, puasa dan haji. Apabila salah satu dari lima ini tidak dilakukan dengan sengaja, semata-mata karena malas, maka dia masih muslim, akan tapi dia berada dalam bahaya yang sangat mengerikan karena dia meninggalkan salah satu bangunan pokok Islam, agama yang dia yakini. Dan dia menyelisih ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Syariat puasa ini syariat yang sangat agung, ikhwan. Oleh karenanya bukan hanya pada umat ini saja puasa ini disyariatkan, tapi pada umat-umat sebelum kita itu sudah ada syariat puasa. Karena memang manfaatnya sangat luar biasa, dapat melatih ketakwaan dan dapat membentuk karakter takwa pada diri seseorang. Ini manfaat puasa. Dan orang yang meninggalkannya, sungguh dia berada pada bahaya yang amat sangat mengerikan. Sehingga tatkala kita melihat saudara kita yang masih melakukan hal ini, menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingatkan mereka, apalagi mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka adalah kerabat-kerabat kita. Menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan mereka akan kewajiban pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, di antara kesalahan-kesalahan yang juga kerap terjadi pada sebagian saudara-saudara kita di bulan Ramadan adalah ta'jilus sahur. Ta'jilus sahur artinya adalah mempercepat sahur, tidak mengakhirkannya pada waktunya. Rasulullah SAW, beliau menganjurkan kepada kita semua untuk memanfaatkan makan sahur. Oleh karenanya para fuqaha menyebutkan makan sahur ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan ini menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa-puasa umat sebelum kita. Kalau kita, puasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Tapi kalau umat-umat sebelum kita, puasa mereka itu dimulai dari tatkala mereka memejamkan mata tidur. Mereka bangun, mereka sudah gak bisa makan apa-apa. Mereka sudah terhitung puasa semenjak mereka tidur di malam hari. Dan alhamdulillah barakallahu fikum, syariat ini telah Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan karena hikmah darinya. Dan kita disyariatkan, bahkan diberikan hukum sunnah muakkadah di dalam makan sahur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada sahur itu ada barakah. Tazaharu fa'ina fi sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Dan Rasulullah SAW beliau menganjurkan kepada kita untuk makan sahur di akhir waktunya. Kata beliau SAW, bakiru bil iftar wa akhiru bis sahur. Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah bersahur. Yakni kalau kita contohnya puasanya fajar shadiq itu terbit pada jam 5, maka makanlah sahur di dekat-dekat waktu tersebut. Jangan makan jam, walaupun boleh, tapi anak katakan menyelisihi afdol. Makan jam 3, setengah 3, kemudian setelah itu tidur hingga terlewat subuhnya. Ini salah. Bangunlah Anda dekat-dekat waktu subuh, kemudian makanlah sahur di akhir-akhir waktu sahur itu. Ini akan menjadi kebaikan untuk dirimu dan akan memberikan ketepatan terhadap sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakiru bil iftar wa akhiru as-sahur. Segerakanlah iftar dan akhirkanlah sahur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian masih berkaitan tentang masalah sahur. Ada sebuah kesalahan yang mungkin sudah menyeruak di seluruh penjuru, yaitu adanya kebiasaan memberhentikan aktivitas makan dan minum sebelum waktu azan subuh. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu beliau azan di malam hari. Maksudnya beliau azan di azan subuh yang pertama. Fakulu washrobu, maka makanlah kalian dan minumlah kalian sampai kapan? Hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum, haditsun muttafaqun alaih. Sampai kalian makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana azan beliau adalah azan subuh yang kedua. Tatkala terbit fajar shadiq beliau azan. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dan minum hingga terdengar azan subuh. Khanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan memberat-beratkan untuk terlebih dahulu atau bahkan sampai mengharuskan diri sendiri untuk berhenti makan 10 menit sebelum azan atau 15 menit sebelum azan. Ini perkara yang menyelisihi hadis tersebut. Rasulullah SAW menjadwalkan waktu imsak kita itu adalah dengan azan yang kedua dari azan subuh. Fakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum, sampai kalian mendengar azannya ibnu ummi maktum, yakni sampai kalian mendengar azan subuh. Ini batas akhir seseorang makan dan minum di sahurnya. Kemudian saya ada pertanyaan, apakah boleh seseorang makan dan minum tatkala azan berkumandang? Ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Namun wallahu a'lam bishawab, fatwa yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila azan itu dikumandangkan dengan sistem perkiraan waktu, maka tatkala muadzin azan kita masih boleh untuk makan. Akan tapi kalau azannya adalah dikumandangkan dengan metode melihat fajar shadiq dengan mata kepala, muadzin azan karena melihat betul-betul fajar shadiq, maka kita tidak boleh makan tatkala muadzin sudah memulai azannya. Namun dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka berhati-hati, alangkah baiknya bagi kita apabila muadzin sudah mengumandangkan azan, berhenti makan dan minumnya, tidak dilanjutkan dengan makan dan minum apapun itu. Batas akhirnya tatkala muadzin sudah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sudah selesai. Jangan lanjutkan. Dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka berhati-hati, walaupun kita ketahui sekarang ini kebanyakan masjid-masjid menggunakan metode perkiraan waktu. Muazin kalau mau azan bukan keluar lihat ke padang lapang apakah sudah terbit fajarnya, fajar shadiqnya, ini enggak. Sekarang kan kebanyakan menggunakan timer. Ya, perkiraan waktu yang sudah ditetapkan mungkin selama setahun atau selama sebulan. Ini perkiraan waktu berarti. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara selanjutnya yang menjadi kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah seorang di siang hari tatkala berpuasa dia melalaikan banyak amalan-amalan soleh. Dia menyibukkan dirinya dengan hal yang sia-sia atau menyibukkan dirinya dengan tidur. Sehingga berpuasanya itu semata-mata hanya menahan lapar dan minum. Dan hakikatnya dia juga tidak menahannya karena dia tertidur dari pagi sampai sore. Ini sebuah kesalahan. Yang namanya puasa, ikhwan fillah rahimakumullah, puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan menyempurnakan pahala puasa itu dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, terkhusus ya, yang lebih ditekankan lagi adalah tilawatul Quran. Jangan lupa ini. Jangan sampai porsi kita ibadah di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, bedanya adalah di luar Ramadan kita enggak puasa, di Ramadan kita berpuasa. Jangan sampai perbedaannya hanya itu saja, namun jadikan kualitas amalan ibadah kita selain puasa juga berbeda dengan kita di bulan Ramadan dan di dalam Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita sholat sunnahnya hanya sekian rekaat setiap hari, maka di bulan Ramadan harus kita perbanyak lagi. Porsi tilawatul Quran kita di luar Ramadan hanya sekian halaman setiap harinya. Tatkala masuk di bulan Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka bersemangatlah untuk banyak membaca Al-Quran, bukan bersemangat untuk banyak tidur. Yang lebih payah lagi, seorang sampai menunda sholat zuhur dan asar dikarenakan alasan tidur, sampai meninggalkan sholat jamaah, sampai dia mengakhirkan sholat pada waktunya, dia tidak lagi memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya, "Ayu salatu khair?" Salat apa yang paling baik? Rasulullah SAW menyatakan, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat di awal waktu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga sekali lagi, yang namanya Ramadan itu bukan bulan untuk tidur, tapi Ramadan itu adalah bulan untuk kita beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Tilawatul Quran di siang hari terus kita laksanakan. Walhamdulillah syukur-syukur bisa khatam Al-Quran. Setiap hari kita haruskan diri kita, saya harus membaca 20 halaman satu juz. Kalau Ramadan yaitu 30 hari, insyaallah berarti saya selama 30 hari selesai 30 juz, ini yang diharapkan. Alhamdulillah. Bisa khatam 2 kali lebih baik, bisa khatam 3 kali lebih baik. Al-muhim barakallahu fikum, perbanyaklah amalan-amalan sholih di siang hari bulan Ramadan. Jangan hanya manfaatkan siang hari tersebut dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, atau mengisinya dengan perkara-perkara yang mubah, apalagi mengisinya dengan tidur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah seorang tidak menjaga lisan dan badannya dari kemaksiatan. Sehingga yang berpuasa hanya badannya, hanya dia menahan dari makan dan minum semata. Tidak memperhatikan puasa lisannya, tidak memperhatikan puasa tangannya. Dengan apa puasa lisannya? Dengan dia menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang mengandung adu domba dan ghibah, dia jauhi itu. Tangannya juga dia usahakan atau dia jauhkan dari amalan-amalan yang buruk. Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amali bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan amalan zur, ucapan dusta dan amalan dusta tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh. Dengan dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap puasanya. Bagian untuknya dalam puasanya hanya menahan lapar dan minum. Hanya menahan lapar dan haus. Tidak makan, tidak minum. Semata-mata itu sebuah kesalahan. Puasa itu selain kita berpuasa badannya, tidak makan dan minum, kita juga berpuasa lisan. Tangan kita berpuasa, jawarih kita, anggota badan kita semuanya berpuasa. Lisan kita berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor, tangan kita berpuasa dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan begitu seterusnya. Karena tatkala seseorang meninggalkan atau tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, tidak meninggalkan amalan-amalan maksiat, dan tatkala dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Dan kita berpuasa hanya untuk Allah. Kalau Allah tidak butuh lagi pada puasa kita, lantas kita akan mengharap pahala dari siapa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Kemudian yang terakhir, kita buat yang terakhir adalah seorang terkadang memiliki sebuah keyakinan tatkala muadzin azan maghrib, jangan cepat-cepat berbuka. Tapi tunggu azannya selesai atau tunggu muadzin mengucapkan syahadat. Ini sebagian ada sangkaan seperti ini. Tatkala muadzin masih Allahu Akbar, jangan dulu kamu buka. Nanti tunggu muadzinnya mengucapkan syahadat. Lebih lagi ada yang memiliki keyakinan, jangan dulu selama muadzinnya azan. Setelah azan baru kamu makan. Ada lagi yang lebih parah, yaitu dari kalangan Syiah. Jangan dulu kau berbuka sampai engkau melihat bintang-bintang terlihat di langit. Ini menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa baik selama mereka terus menyegerakan berbuka. Iftar ini disunahkan untuk disegerakan. Tatkala kita mendengar muadzin azan, langsung kita berbuka. Begitu pula kalau sahur, disunahkan untuk diakhirkan. Jangan terlalu awal kita bersahur, akan tapi diakhirkan waktu sahurnya. Adapun berbuka, maka diawalkan waktunya. Di awal kali kita melihat muadzin mengumandangkan azannya, maka kita langsung berbuka di sana. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini yang kita sampaikan dari kesalahan-kesalahan seputar tentang berpuasa dapat memberikan manfaat kepada Nabi Ibadi dan juga untuk jamaah sekalian. Dan mungkin ini perjumpaan terakhir sebelum Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur panjang dan keistiqomahan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di bulan Syawal biiznillah. Demikian, apabila selama kajian ini ada kesalahan-kesalahan, baik di majelis ini atau di majelis-majelis sebelumnya, ana minta maaf kepada antum semua dan ana beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Apa yang benar, maka datangnya semata-mata dari Allah dan hidayahnya. Dan apa yang salah, maka itu murni dari kesalahan diri saya dan godaan-godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.